ihram itu adalah niat haji, yaitu masuk, nah, niat masuk ke dalam amalan-amalan haji. Wahwa niyatul haji wa qasduh, niat haji dan menyengaja. Li'anna al-hajja ibadatun mahdhatun. Fala yasihhu bighairi niyatin bi ijma'il muslimin. Karena haji itu adalah ibadah yang murni. Maka tidak sah tanpa adanya niat. Menurut ijma' kaum muslimin. Wal aslu fi dzalika qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil tentang hal ini, ya, tidak sahnya haji kecuali dengan adanya niat, yaitu ihram, ya, niat masuk ke dalam amalan haji, ya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wan niyatu mahallu hal qalbu. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Dia bermaksud bertekad, ya, hendak melakukan ibadah haji. Dan niat tempatnya di dalam hati. Lakinnal afdhala fil hajji an nutqu bihi. Akan tetapi yang lebih afdol dalam ibadah haji, ya, adalah mengucapkan, ya, amalan haji yang hendak dia lakukan. Mu'ayyinan an-nusuka alladzi nawahu. Dengan dia menentukan, ya, manasik yang dia niatkan. Labbaika hajjan, ya, kalau hajinya haji, ya, apa, haji ifrad, ya, kalau hajinya haji tamattu atau qarin, labbaika hajjan wa umratan. Dia menentukan manasik yang dia niatkan. Dan ini sunnah. Kalaupun tidak melafadzkan ini, hajinya tetap sah. Namun yang afdol adalah dengan melafadzkan ini, labbaika hajjan atau labbaika hajjan wa umratan, lithubuti dhalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena telah tetapnya hal itu dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melafadzkan ini, manasik yang hendak beliau laksanakan. Labbaika hajjan atau labbaika hajjan wa umratan. Baik. Sehingga tidak cukup niat yang dia tekadkan dari rumah, ya. Dia berangkat dari sini ke Mekah sudah berniat ya haji. Nah, dalam hatinya. Nah, itu tidaklah cukup. Ya. Harus dia di sana melakukan ihram, yaitu niat masuk ke dalam manasik haji yang dia inginkan. Ya. Ini makna ihram. Ya. Niyatud dukhul fin nusukil ladzi yuriduhu. Kemudian as-sani, rukun yang kedua, al-wukufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Wahwa ruknun bil ijma', dan ini adalah rukun haji berdasarkan ijma', bahwasanya haji tidak akan sah kecuali harus wukuf, adanya wukuf di Arafah. Bahkan puncak amal manasik haji adalah wukuf di Arafah. Wa daliluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hajju Arafah, haji adalah Arafah. Yeah. Itu bahwasannya intinya dan puncaknya haji ya adalah Arafah. Wukuf di Arafah. Hadis ini menunjukkan bahwasannya wukuf di Arafah adalah rukun haji. Sehingga tidak sah kalau seseorang naam haji ya, tetapi enggak wukuf di Arafah. Langsung ke Muzdalifah misalkan. Ya. Wa waqtul wukuf, dan waktu pelaksanaan wukuf ya, min ba'di zawali yauma Arafah ila tulu'i fajri yaumin nahri. Waktu pelaksanaan wukuf yang sah ya, adalah dari setelah zawal, yaitu setelah zuhur ya, setelah masuknya waktu sholat zuhur pada hari Arafah, pada tanggal 9 Dzulhijjah, ila tulu'i fajri yaumin nahri. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar di hari raya, hari kurban. Nah, ini waktu naam bolehnya seseorang melakukan wukuf di Arafah. di selang waktu ini, setelah terbenamnya, tergelincirnya matahari, yaitu setelah zawal, setelah masuknya waktu sholat duhur di hari Arafah sampai terbitnya fajar di hari raya. Namun mereka yang wukuf di Arafah sejak siang, yaitu sejak setelah zuhur dia wukuf. Nah, maka setelah terbenamnya matahari, ya, dia beranjak menuju Muzdalifah. Nah, artinya tidak di situ terus sampai pagi sampai fajar, tidak. Ya. Setelah masuknya waktu sholat maghrib atau terbenamnya matahari, dia beranjak ke Muzdalifah. Sholat isya dan maghribnya dijamak di sana, di Muzdalifah. Mabit, bermalam di Muzdalifah. Ya. Adapun di sini dikatakan bahwasanya waktu wukuf itu dari tergelincirnya matahari, dari zawal, dari waktu duhur sampai terbitnya fajar di hari raya, ini waktu wukuf yang sah. Ya. Artinya ketika seseorang, misalkan dia kendaraannya terlambat, kemudian sampai di Mekah mungkin malam, ya, sampai Mekah malam pesawatnya, misalkan mungkin dia hajinya haji ifrod, ya, maka dia langsung ke Arafah dan masih sah wukuf di malam itu. Dia wukuf beberapa saat atau beberapa waktu di Arafah di malam itu, kemudian setelah itu dia beranjak ke Muzdalifah. Walaupun mungkin dia datang ke Arafahnya di akhir malam, mungkin karena keterlambatan kendaraannya, ya. Yang jelas dia bisa mengikuti wukuf di Arafah di waktu yang sah tadi, ya. Waktu yang sah untuk melaksanakan wukuf di Arafah adalah dari waktu zuhur, ya, sampai terbitnya fajar atau masuknya waktu sholat subuh di hari raya. Nah, sepanjang ini bisa dilakukan padanya wukuf di Arafah. Ya. Namun kalau seseorang dia sampai sananya setelah sholat subuh, ya, sampai Arafah sudah jam 7 pagi misalkan, atau sudah jam 8 pagi hari raya, maka gak dapat waktu wukuf di Arafah. Maka tidak sah hajinya, karena di antara rukun haji adalah wukuf di Arafah. Mafhum ya? Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, tawaf ziarah. Kapan ini? Di hari penyembelihan kurban, di hari rayanya, setelah selesai melempar jumroh kubro dan setelah tahallul, ya. Tawaf ziarah. Wa yusamma tawaf al-ifadah, dan juga tawaf ini dinamakan dengan tawaf ifadah. Kenapa dikatakan tawaf ifadah? Li'annahu yakunu ba'dal ifadati min Arafah. karena tawaf ini dilakukan setelah keluar dari Arafah. Arafah, Muzdalifah, Mina. Nah, kemudian ke Mekah lagi, ya, ke Masjidil Haram untuk tawaf ziarah atau tawaf ifadah. Dinamakan tawaf ifadah karena dilakukan setelah keluar dari Arafah. Wa yusamma tawaf al-fard. Juga tawaf ini dinamakan dengan tawaf wajib. Wa huwa ruknun bil ijma. Dan tawaf ini hukumnya rukun berdasarkan ijma. Tidak sekedar wajib, tetapi rukun. Ya, karena ada perbedaan antara rukun dengan wajib. Ya. Kalau rukun, jika tidak dilakukan tidak sah. Kalau wajib, ya, wajib haji maksudnya, maka jika tidak dilakukan karena sebab, ya, maka dapat diganti dengan dam, ya, membayar fidyah. Namun kalau rukun, kalau tidak dikerjakan maka tidak sah hajinya. Dan tawaf ifadah atau tawaf ziarah ini adalah rukun dari rukun-rukun haji. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-29. Thummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada badan mereka. Wal yufu nuzurahum, dan menunaikan nazar-nazar mereka. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan bertawaflah di baitul atiq, yaitu baitullah. Disebutkan di sini tawaf, dan yang dimaksud dengan tawaf di sini, perintah tawaf di sini adalah tawaful ziarah atau tawaful ifadah yang dilakukan di hari raya setelah melempar jumrah kubra dan tahallul. Kemudian yang terakhir dari rukun-rukun haji, as-sa'yu bainas safa wal marwah. Sa'i antara bukit Safa dan bukit Marwah. Adapun tata caranya nanti akan disebutkan dalam pembahasan berikutnya, ya. Seperti tadi ihram. Ya. Tata cara ihram itu seperti apa? Nah, kemudian juga wukuf di Arafah, demikian pula tata cara tawaf, ya, tata cara sa'i nanti akan disebutkan. Sekarang kita fahami terlebih dahulu beberapa rukun-rukunnya dari rukun-rukun haji. Nah, ada empat ini. Yang terakhir, yang keempat adalah sa'i antara bukit Safa dan bukit Marwah. Wa huwa ruknun, dan ini hukumnya rukun dari rukun haji. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalilnya adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ma atammallahu hajjam ri'in wala umratahu lam yatuf bainas Safa wal Marwah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Allah tidak menyempurnakan haji seseorang, tidak pula umrohnya, apabila dia tidak tawaf di antara bukit Safa dan bukit Marwah, yaitu sa'i. Apabila dia tidak melakukan sa'i antara bukit Safa dan bukit Marwah. Adapun tata cara sa'inya nanti insyaallah akan disebutkan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Lakukanlah sa'i oleh kalian. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan sa'i atas kalian. Itu sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Wa hadhil arkanu la yatimmul hajju illa biha. Rukun-rukun ini, empat rukun haji ini, tidak akan sempurna amalan haji kecuali dengan menunaikan semuanya. Faman taraka ruknan minha lam yatimma hajjuhu. Barang siapa yang meninggalkan salah satu rukunnya, maka tidak sah hajinya, tidak sempurna hajinya. Hatta ya'tiya bihi, sampai dia melakukan rukun tersebut. Selesai dari masalah yang pertama tentang rukun-rukun haji. Kita lanjut langsung pada masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Wajibatul haji, wajib-wajib haji. Al-awwal, yang pertama, al-ihramu minal miqati al-mu'tabari lahu syar'an. Melakukan ihramnya dari miqat, dari miqat yang sah, dari miqat yang teranggap secara syar'i. Artinya tidak sembarangan ihramnya, ya, tetapi harus dari miqat. Nah, jangan sampai dia melewati miqat dalam keadaan belum ihram, ya. Nah, pesawat dari sini langsung Jeddah, ya. Nah, akan tetapi ihramnya di Jeddah, ya. Maka tidak. Tidak ihram di miqat namanya. Maka harus diperhatikan. Di antara wajib-wajib haji adalah melakukan ihramnya dari miqat. Miqat yang teranggap secara syar'i. Dan miqat makaniyah sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian wajib yang kedua, al-wuqufu bi Arafah ila al-laili liman ataha naharon. Wukuf di Arafah sampai malam, yaitu sampai tenggelamnya matahari. Bagi orang yang mendatangi Arafah di siang hari, ya, bagi orang yang wukufnya dari siang, maka apa? Dia wajib di Arafah sampai tenggelamnya matahari. Baru setelah tenggelamnya matahari baru boleh beranjak ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Ini hukumnya wajib. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam waqafa ilal ghurub kama sayati fi sifati hajjatihi karena Nabi SAW melakukan wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari, sebagaimana yang akan datang tentang tata cara haji beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan beliau bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara haji kalian dariku. Baik. Kalau dia tidak sampai terbenamnya matahari, padahal dia wukufnya dari siang, ya, maka apa? Kalau sengaja ataupun lupa, maka dia membayar dam. Demikian pula tadi yang ihramnya tidak dari mikot, ya, ihramnya tidak dari mikot, maka dia wajib membayar dam. Nah, karena ihram dari mikot itu hukumnya wajib, dan wukuf di Arafah sampai tenggelamnya matahari juga hukumnya wajib. Kemudian wajib yang ketiga, al-mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri ila muntasofil lail. Wajiban yang ketiga adalah bermalam di Muzdalifah, di malam hari raya, sampai pertengahan malam. In wafaha qoblahu, sampai pertengahan malam mabit di Muzdalifahnya, apabila dia datang ke Muzdalifah itu sebelum pertengahan malam, ya, apabila dia sampai di Muzdalifah sebelum pertengahan malam, maka yang wajib adalah bermalam di Muzdalifah sampai pertengahan malam. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik, dalilnya adalah karena ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertolak, nah, setelah matahari tenggelam, ya, dan kemudian melakukan sholat maghrib dan isyanya di Muzdalifah. Nah, ini yang wajib sampai pertengahan malam. Nah, nanti ada bermalam yang sunnah, itu sampai sholat subuh di situ. Nah, di Muzdalifah. Kemudian wajib yang keempat, al-mabitu bi Mina layali ayyamat tasyrik, layali ayyamit tasyrik. Bermalam di Mina di malam-malam hari-hari tasyrik. Di malam hari-hari tasyrik. Jadi setiap malam bermalam di Mina, malam tanggal 11, malam tanggal 12, malam tanggal 13, bermalam di Mina. Nah, dan ini hukumnya wajib. Nah, kemudian wajib yang kelima, ramyul jamarat murattaban. Melempar jumrah, ya, secara berurutan. Nah, melempar jumrah secara berurutan. Nanti akan dijelaskan tata caranya, ya. Wajib yang keenam, al-halqu awit taqsiru. Al-halqu, menggunduli rambut, ya. Awit taqsir, atau memendekkan rambut. Kalau al-halq, menggunduli, ngerok, ya, dikerok pakai pisau. Kalau taqsir, dia memendekkan. tidak sampai gundul. Ini dilakukan ketika apa? Ketika tahallul. Nah, selesai melempar jumrah, ya, dan menyembelih hewan, naam hadi, ya. Kemudian dia tahallul, mencukur rambutnya, memendekkannya atau menggundulnya. Dalilnya liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fath ayat 27, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Nah, dalam keadaan kalian menggunduli rambut kalian, ya, dan memendekkan rambut kalian. Jadi boleh gundul, ya, boleh juga sekedar memendekkan. Dan yang lebih afdol adalah al-halq, menggunduli, ya. Ini dalil dari ayat. Wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi bidzalik. Dalil yang lain adalah karena adanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah dari beliau untuk melakukan ini, ya, mencukur rambut, ya, baik menggundulinya atau memendekkannya. Itu rambut kepala maksudnya, ya. Nah, kemudian wajib yang terakhir, wajib yang ketujuh, tawaful wada li ghairil haidi wan nufasa. Tawaf wada, tawaf perpisahan. Ketika mau pulang ke negerinya, akhiri manasik haji dengan tawaf wada. Namun ini bagi selain wanita yang haid dan nifas. Kalau wanita haid dan nifas enggak perlu tawaf wada. Ya. Adapun selain mereka, ya, maka wajib melakukan tawaf wada. Nah, kalau tawaf ifadah tadi yang pada tanggal 10, ya, di hari raya itu rukun. Tapi kalau tawaf ifadah ini, tawaf wada ini, ya, hukumnya wajib bagi naam orang-orang selain wanita yang haid dan nifas. Apa dalilnya? Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Umiron nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haid." Manusia diperintahkan, yaitu kaum muslimin, diperintahkan untuk mengakhiri manasik mereka, ya, dengan baitullah, yaitu dengan tawaf di baitullah. Ya. Manusia diperintahkan agar naam melakukan manasik terakhirnya, ya, adalah dengan baitullah, yaitu dengan tawaf di baitullah. Illa kecuali annahu khuffifa 'anil mar'atil haid, kecuali atau hanya saja diberi keringanan bagi wanita yang haid. Artinya wanita yang haid atau wanita yang nifas tidak perlu tawaf wada. Nah, ini dalilnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini tujuh wajib-wajib haji, ya. Faman taraka wajiban min hadhil wajibat. Barang siapa yang meninggalkan salah satu wajib-wajib ini dari wajib-wajib haji, amidan aw nasiyan, baik secara sengaja atau karena lupa, jabarahu bidamin, maka dia menggantinya dengan dam. Wasahha hajjuhu, dan sah hajinya. Nah, apa itu dam? menyembelih kambing, ya, menyembelih kambing, kemudian dagingnya dibagi-bagi ke orang-orang miskin dan fakir yang ada di sekitar Masjidil Haram atau di Mekah. Kalau salah satu wajib-wajib tadi dari 7 wajib-wajib haji tadi ada yang ditinggalkan karena sengaja atau karena lupa, nah maka apa? Diganti dengan dam, bayar dam, menyembelih kambing. Wasoha hajjuhu, dan hajinya sah. Hajinya sah. Hanya saja kalau dia meninggalkannya sengaja, ya, nah maka dia berdosa, ya, sengaja meninggalkan. Nah, kalau dia lupa, ya, maka tidak berdosa. Namun tetap wajib membayar dam. Lima sabata an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Hal ini berdasarkan apa yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuhriq daman." Barang siapa yang lupa dari nusuk, dari manasiknya, barang siapa yang lupa dari salah satu jenis manasik haji, yaitu wajib-wajib haji, ya, atau dia meninggalkannya sengaja, ya, fal yuhrik daman, maka hendaklah dia mengalirkan darah, itu menyembelih kambing, bayar dam, kemudian dagingnya dibagikan ke fuqara dan masakin yang ada di Mekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ini naam wajib-wajib haji. Nah, kemudian amalan-amalan yang lain, ya, selain yang disebutkan tadi, selain rukun-rukun haji yang 4 tadi dan selain wajib-wajib haji yang 7 tadi, maka naam amalan-amalan manasik haji yang lain hukumnya sunnah. Naam. Wa ma siwa ma dzukira minal a'mali fahuwa sunnah. Amalan-amalan yang selain disebutkan di atas maka hukumnya sunnah. Nah, sunnah-sunnah haji banyak, ya. Nah, dan disebutkan beberapa di antaranya di sini. Namun insyaallah tentang pembahasan sunnah-sunnah haji akan kita baca pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.